تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين para pendengar sahabat Ismail Radio yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas-aktivitas harian kita. Dan tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal soleh, serta semangat dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah memasuki dosa besar meninggalkan sholat. Dan kita telah membacakan hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala serta aqwalul ulama tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat lima waktu, bagi orang-orang yang menelantarkan sholat lima waktu. Kemudian kita masuki dosa besar yang kelima, yaitu tidak mau bayar zakat. Karena kita ketahui salah satu dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin, pada orang-orang yang memeluk agama Islam, adalah mereka harus dan wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki. Karena sungguhnya harta yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki sebanyak apapun jumlahnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang kita miliki memiliki hak untuk dikeluarkan. Dan tujuan dari zakat adalah untuk mensucikan harta-harta kita. Dan kita sepakat, para ulama sepakat bahwasanya mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana salah satu rukun Islam yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami shalah wa ita'i zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun, Islam terdiri di atas lima perkara, lima pokok. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fondasi yang pertama adalah kita bersyahadat, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan sungguhnya kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, wa iqamus shalah, yaitu mengerjakan salat. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wal haji, dan menunaikan haji. Wa shaum ramadan, dan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Menjadi poin pembahasan kita adalah zakat. Dan dosa besar yang kelima yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat, ia termasuk ya terjatuh dalam perkara dosa besar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Karena orang yang tidak mau membayar zakat, di sana ada hukuman-hukuman yang berat pada hari kiamat, dan di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman berupa tidak berkah hartanya, sehingga tidak memberikan manfaat bagi dirinya di dunia dan lebih lagi di akhirat. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain dari Al-Qur'an tentang kewajiban zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah menyatakan wa aqimus salata wa atuz zakah, Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat, kerjakanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, bayarlah zakat. Ini diantara dalil dari Al-Quran tentang kewajiban zakat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kitab sucinya, selalu menggandengkan antara sholat dan zakat. Dua perkara ini, sholat dan zakat, selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus sholat, salatnya wa atuz zakat. Ini salah satu hal yang penting, yang harus dan wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena betapa banyak saudara-saudari kita yang mereka beragama Islam, akan tapi mereka yang belum mengetahui tentang kewajiban zakat. Belum mengetahui tentang kewajiban zakat. Dan pembahasan zakat sangat sedikit ya, dan jarang sekali disampaikan oleh para dai, sehingga terkadang umat kebingungan cara membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Maka perlu bagi kita semua untuk mengingatkan manusia dari pentingnya membayar zakat ini. Karena dengan bayar zakat, ya, keberkahan-keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang pemilik harta. Keberkahan-keberkahan akan diberikan kepada negeri tersebut, karena dia telah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala berupa zakat. Sebuah kisah yang begitu indah di zaman seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau memimpin sebuah negeri hanya dalam kurun 2.5 tahun. Akan tetapi dikisahkan bahwasanya ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, orang-orang yang ingin membayar zakat kebingungan, karena jarang sekali orang-orang yang menerima zakat. Artinya apa? Artinya orang-orang yang hidup di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz begitu makmur, begitu jaya. Karena apa? Karena Umar bin Abdul Aziz bisa mengelola uang zakat tersebut dan diberikan kepada para mustahik, yaitu orang-orang yang menerima zakat. Maka negeri kita, Indonesia yang kita cintai ini, jika orang-orang kaya yang memiliki harta yang sudah cukup untuk dikeluarkan hartanya, jika dikumpulkan, maka cukup akan dapat memberikan kemakmuran kepada orang-orang fakir miskin, para janda, dan orang-orang yang tidak mampu. Akan tapi sekali lagi, kita belum tersadarkan untuk membayar zakat. Padahal, ya, salah satu yang wajib dari rukun Islam ialah membayar zakat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk diperangi adalah ketika seorang tidak mau membayar zakat. Ini menunjukkan bahwasannya zakat, ya, kedudukannya begitu penting. Bagaimana pentingnya sholat. Seringkali kita mengerjakan sholat yang lima waktu, akan tetapi ya, kita tidak mengeluarkan zakat. Padahal kita tahu bahwa hukum zakat tersebut adalah wajib. Dan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengutus seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'az ke negeri Yaman. Ya, mengutus Mu'az ke negeri Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab Yahudi dan Nasoro, agar mereka poin, ya, yang ketiga yang harus mereka taati adalah hendaklah mereka membayar zakat. Poin ketiga yang didakwahi oleh Mu'az bin Jabal melalui pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hendaklah mereka membayar zakat. Dan jika mereka sudah mau membayar zakat, sudah bersyahadat, sudah sholat, maka mereka akan terlindungi, ya, dari jiwa dan darah mereka oleh agama Islam. Akan tapi ketika mereka tidak mau membayar zakat, maka ya, pemimpin boleh mengirim pasukannya untuk mengambil zakat mereka, walaupun mereka tidak mau. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi miratu samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairan lahum. Dan jangan kali-kali orang-orang yang kikir, kata Allah, dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Padahal kikir itu, kata Allah, buruk bagi mereka. Sayatawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Kata Allah, apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan atau dileherkan pada hari kiamat. Di harta-harta yang mereka kikirkan, maksudnya tidak mau membayar zakat, tidak mau berinfak, akan dikalungkan pada hari kiamat pada leher mereka. Walillahi mirasus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Para sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang bakhil. Dan kita mengira bahwasanya bakhil itu adalah baik bagi kita. Bakhil itu akan menambah kekayaan kita. Tidak. Bakhil itu akan mengurangi harta kita. Tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tapi kebakhilan itu buruk bagi mereka. Sehingga bagi kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang lebih, yang sudah mencapai nisab, ya, maka harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Bahkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan memberikan mudarat baginya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Ya, mudarat di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil kembali harta yang dimiliki. Kenapa? Karena ia tidak amanah. Amanah, tidak amanah untuk membayar zakat tepat pada waktunya. Bahkan harta tersebut disimpan, ya, ditimbun. Sehingga ia tidak mengeluarkan zakat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Maka ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Setelah nanti harta tersebut, karena kekikiran mereka tidak mau membayar zakat, akan dikalungkan ke leher-leher mereka. Wal-iyazubillah. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau meriwayatkan dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang tersebut tidak menunaikan zakat, tidak mau berinfak, maka hartanya kelak akan dikumpulkan kepada dirinya dan diumpamakan kelak pada hari kiamat seperti ular yang besar memiliki dua taring, dan ular tersebut kelak akan menggigitnya, menggigit orang tadi yang tidak mau membayar zakat, yang tidak mau membayar zakat. Kemudian nanti ular tersebut berkata kepada orang yang tidak membayar zakat, aku adalah hartamu yang dahulu engkau simpan. Aku adalah hartamu yang dahulu engkau simpan dan tidak engkau keluarkan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini ancaman bagi kita semua, bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, membayar zakat, padahal harta mereka sudah mencukupi dan sudah waktunya untuk dikeluarkan. Maka ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjelaskan kepada kita kelak, ya, kalian pada hari kiamat jika tidak mau membayar zakat, maka harta kalian akan menjadi musuh bagi kalian. Harta kalian akan menjadi ular yang besar yang kelak akan menggigit, ya, si pemilik harta. Wal-iyazubillah. Dan sebaliknya, harta yang kita miliki, yang kita keluarkan zakatnya, tentu itu akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Akan menjadi pelindung bagi kita semua. Akan menjadi penolong bagi kita semua pada hari kiamat. Bukan sebaliknya, malah menjadi azab dan menjadi ular yang akan memangsa kita. Wal-iyazubillah. para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatmizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka ya akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada hari kelak harta-harta tersebut dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disetrika ya punggung-punggung mereka, lambung-lambung mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah harta yang dahulu kalian simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Maka rasakanlah dari apa yang dahulu kalian simpan. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu ancaman bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita semua tentang orang-orang yang kelak pada hari kiamat, orang-orang yang di dunia enggan bayar zakat, ya kelak pada hari kiamat hukuman mereka begitu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dunia sudah diberikan kabar gembira berupa azab yang pedih, azab neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, yang tidak mau menaikkan zakat berupa perhiasan emas dan perak mereka, padahal mereka mengetahui dan mereka mampu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membakar nanti, menggosok tubuh mereka, punggung mereka, lambung mereka dengan api neraka, waliyahzubillah. Sehingga kita semua perlu takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sanggup untuk menahan pedihnya api neraka. Karena sungguhnya pedihnya api neraka tidak sama dengan pedihnya api dunia. Pedihnya api neraka berlipat-lipat kali dibandingkan pedihnya api dunia. Jika kita pernah terbakar ya oleh api atau oleh besi panas, merasakan sakit yang begitu dahsyat, lalu bagaimana dengan seterika yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang tidak mau membayar zakat, bagi mereka yang menahan harta-hartanya untuk tidak dikeluarkan zakatnya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat seorang ulama yang bernama Imam Malik pernah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu tentang al-anhu, yaitu mereka yang menyimpan harta mereka yang tidak mau mengeluarkannya, ialah harta yang ditanam, ialah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Sehingga orang-orang yang menaikkan harta mereka tidak dimaksudkan dengan ayat tadi. Dan orang-orang yang menahan harta mereka, maka mereka termaksud dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadz billah. Para pendengar Ma'il Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini menjadi ancaman bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua, agar kita yang memiliki harta yang sudah harus dikeluarkan zakatnya, maka marilah kita keluarkan dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati kewajiban sebagai kaum muslimin. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan materi kita akan rehat sejenak. Pada pembawa acara kami silakan. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Iqbal yang sudah memberikan materinya di sesi pertama ini dari dosa meninggalkan tentang zakat. Insyaallah sahabat Ismail Radio, kita akan lanjutkan di sesi kedua kembali dari kitab Al-Kabair ini setelah kita jeda terlebih dahulu dari tilawah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. رياض الصالحين. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya di malam hari agar bertaubat pelaku dosa di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari agar bertaubat pelaku dosa di malam hari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis, rahmat dan ampunan Allah kepada hambanya berlaku sepanjang masa, meskipun masa yang satu lebih baik dari masa yang lain. Kedua, anjuran untuk segera bertaubat ketika telah berbuat maksiat. Ketiga, pintu taubat selalu terbuka hingga matahari terbit dari barat, karena hal itu merupakan tanda kiamat. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yusuf. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda hikmah nasihat dalam dakwah. Ismail Radio, AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali di sesi kedua ini, masih dalam kajian kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dan diterangkan oleh Al-Ustaz Iqbal live dari Lampung. Baiklah sahabat Ismail Radio, kembali kita menyimak, dan kepada Al-Ustaz Iqbal, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pembacaan di hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah membaca dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang ancaman bagi orang-orang yang menahan harta mereka berupa perhiasan emas dan perak, yang kelak pada hari kiamat benda tersebut akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya digosokkan kepada hidat mereka, lambung mereka, punggung mereka sebagai azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang-orang yang memiliki hati yang jernih, memiliki pikiran yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala saja dalam ayat yang tadi dibacakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 34-35 untuk menjadi pukulan bagi kita semua, cukup menjadi ancaman bagi kita semua bahwasanya Allah telah mengabarkan di dunia ini melalui kitabnya dan melalui sunnahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman dan hukuman di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, bagi orang-orang yang menahan harta mereka. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma min sahib ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemilik unta, para pemilik sapi, para pemilik kambing yang tidak mau menaikkan zakatnya illa kutiha laha yawmul qiyamati biqa'in qarqarin, maka di hari kiamat kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dihadapkan dengan seekor binatang yang bertanduk, yang akan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Hatta yusbu bainan nasi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sampai ia diadili di tengah-tengah manusia di hari yang lamanya sama dengan 50 tahun. Tsumma yara sabilahu. Kemudian dia akan melihat jalannya, imma ila jannati wa imma ila nar. Apakah mereka menuju surga atau menuju neraka? Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa mithluhu kanzuhu yawmal qiyamati shuja'an aqra. Tidaklah para pemilik harta, kata Rasulullah SAW, yang tidak mau menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat hartanya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor ular yang akan memasuknya, yang akan menggigitnya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita telah menjelaskan beberapa abad yang lalu sebelum kita lahir, Nabi telah memberi peringatan kepada para sahabat beliau, memberi peringatan kepada para sahabat beliau tentang azab bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, baik berupa unta, atau sapi atau kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelaskan dalam sabda beliau, telah mereka akan diubah harta tersebut menjadi ular yang besar yang telah akan menggigit mereka. Wal-iyadzubillah. Dan tentu siksaan di akhirat, yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Yang perumpamaan satu hari di dunia dengan di akhirat berbeda, yaitu 50 tahun. Ini adalah jumlah yang begitu lama ketika kita merasakan kehidupan di dunia ini. 50 tahun tentu itu jangka yang lama. Sedangkan di akhirat, satu hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sama dengan 50 tahun di dunia. Dan kelak harta-harta yang tidak dikeluarkan tersebut akan senantiasa mengazab pemilik harta terus menerus ya, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pengadilan di padang mahsyar. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mengkisahkan, menggambarkan harta tersebut berubah menjadi ular. Ini menunjukkan bahwasannya untuk menakut-nakuti ya, umat Islam agar mereka mau membayar zakat, agar mereka tidak kikir, ya, tidak pelit dalam mengeluarkan zakat. Sehingga Allah Rasul umpamakan harta tersebut seperti ular besar yang kelak akan menjadi musuh baginya, akan menyiksa dirinya dengan cara mematok atau menggigit orang tadi. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada zakat bukan masalah sepele, sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, suatu hari pernah memerangi kaum yang menolak membayar zakat. Ketika itu Umar bin Khattab, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq yang sedang menjadi khalifah. Akan tetapi di sana ada seorang, suatu kaum yang tidak mau membayar zakat, yang ketika dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, mereka mau membayar zakat. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, demi Allah, kalau sekarang yang mereka tidak mau mengeluarkan satu ekor kambing betina yang dahulu mereka keluarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan memerangi mereka. Itu pernyataan Umar, pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Pernyataan yang tulus, pernyataan seorang yang memperhatikan tentang syariat Islam, sehingga sekecil apapun satu ekor kambing yang dahulu dikeluarkan di zaman Nabi, maka harus dikeluarkan juga di zaman beliau. Ini adalah penekanan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq agar mereka mau bayar zakat. Dan Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an tidak segan-segan untuk memerangi mereka ketika mereka membantah atau tidak mau bayar zakat. Ini menunjukkan begitu pentingnya zakat bagi kaum muslimin. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ya, ingin memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu ya, zakat itu sangat berarti bukan hanya bagi pemilik harta, akan tetapi berarti bagi kaum muslimin yang mereka tidak mampu, yang berhak menerima zakat. Karena mereka memiliki hak dari harta yang kita miliki. Jangan sampai kaum orang-orang fakir ya memandang orang-orang kaya adalah orang-orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan harta mereka. Sehingga timbul kebencian, timbul iri hati. Ini perlu diwaspadai. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi orang-orang yang memiliki harta dan sudah seharusnya harta tersebut dikeluarkan. Maka ya, marilah kita berusaha untuk mengeluarkan harta tersebut sebagai tanda cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda kepatuhan kita sebagai orang-orang beriman menjalankan rukun Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua. Dan kita harus takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Iqbal yang sudah memberikan materinya di sesi kedua ini dari kitab Al-Kabair di dosa besar yang kelima tentang tidak membayar zakat. Dan insyaallah sahabat Ismail Radio, Anda bisa melanjutkan kembali menyimak kajian ini berikutnya di pekan mendatang setiap hari Selasa mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya di frekuensi AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita ikuti hikmah nasihat dalam dakwah. Nantikan hikmah nasihat dalam dakwah selanjutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Sakofah Islamiyah. Sakofah Islamiyah. Kenikmatan dunia. Al-Quran membisikkan kepada kita jalan menuju keindahan surga, di mana kenikmatan dan kesejahteraan akan kekal di dalamnya. Kenikmatannya tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Allah Ta'ala memberikan isyarat dalam firman-Nya. Kehidupan di dunia adalah kenikmatan yang sedikit jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tentang surga. Hal ini juga dapat menjadikan motivasi dalam menyiapkan diri dengan bekal amal perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala. Surga yang kekal mempunyai banyak nama, bergantung sifat-sifat yang Allah gambarkan. Ibnul Qayyim menyebutkan nama-nama surga dalam kitabnya Hadi Al-Arwah. Di antaranya adalah Al-Jannah, As-Salam, Dar Al-Khul, Dar Al-Muqamah, Jannatul Ma'wa, dan nama-nama lain bergantung pada penggambaran setiap sifat yang dimilikinya. Wallahu a'lam bissawab. Baru saja kita dengar Sakofah Islamiyah. Islamiyah. Nantikan Sakofah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waduh, mau kemana nih sama putrinya? Mau jalan-jalan nih Pak, biasa cari udara segar. Gitu. Wah, baju yang dikenakan putrinya cantik dan elok. Iya Pak, putra-putri kami semuanya memakai koleksi Aleph. Busana koleksi Aleph memiliki keunggulan dengan menggunakan bahan yang nyaman bagi anak. Desain menarik, insya Allah, tetap sesuai dengan kaidah dan syariat, yaitu longgar dan jilbab panjang. Harga terjangkau dengan banyaknya distributor dan agen memudahkan Anda untuk mencari produk Alef. Untuk informasi busana koleksi Alef, hubungi telepon 0812-9385-1901 dan 0852-1911-3607, 0878-8849-1339, WhatsApp 0878-8849-1339 dan 0852-1911-3607, PIN BB 59B9-1BA5 dan 2666-AA3633-11E46F, Instagram Alef Clothes, email http://alef.co.id, Facebook Alef Kids. Alef, Alef busana pas pilihan bunda. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Ismail Radio, Anda yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk renovasi pembangunan Masjid Al-Mutmainah, Yayasan Pesantren Islam Darussunnah. Seberapapun donasi Anda, kami ucapkan jazakumullah khairan. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Mandiri 0057-133440. Sekali lagi, 0057-133440 atas nama Ibadur Rahman QQ Yayasan Darussunnah. Konfirmasi donasi, hubungi Abu Furqon 0811-929-106 dan 0877-5323-360. Donasi Anda sangat bermanfaat untuk membangun masjid kami, Masjid Al-Mutmainah. Kabar gembira. Kabar gembira. Sahabat Ismail Radio, bagi Anda yang sibuk dengan pekerjaan atau tidak punya